Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan meneruskan pembacaan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan buku yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala di buku beliau Al-Fusul, pasal-pasal fi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada pertemuan-pertemuan terakhir tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Demikian juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian juga Islamnya beberapa sahabat. Yang pertama seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berdakwah Abu Bakar Siddiq masuk di situ sahabat-sahabat beliau, Utsman bin Affan, demikian juga yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jami'. Kemudian disebutkan sebelum pembahasan kita ini orang-orang Quraisy melakukan hadzal iqtisadi, mengembargo istilahnya, muqata'ah Quraisy. Orang-orang Quraisy memotong untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikahkan. Ya, demikian juga tidak boleh membantu mereka. Sampai dibuat di situ perjanjian dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Sampai kemudian perjanjian itu dibatalkan. Kemudian mereka hijrah. Ya. Hijrah. Ya, sebelumnya mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Sampai kemudian juga disebutkan semakin berat siksaan yang dialami oleh para sahabat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Semakin berat mereka menyiksa para sahabat. Kemudian mereka hijrah lagi, sebagian mereka ke Habasyah lagi, hijrah yang kedua. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir faslun yang akan dibahas berikutnya. Sekarang pembahasan khurujun Nabi SAW ila Ta'if, keluarnya Nabi SAW ke Ta'if, suatu daerah yang ada ya di sekitar Mekah. Ini Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, belum diizinkan oleh Allah SWT menuju Madinah, masih belum berharap orang-orang sekitar Mekah mendukung beliau untuk masuk Islam, membela beliau. Ternyata tidak ada yang mendukung. Akhirnya beliau pun diizinkan nanti ya untuk hijrah ke Madinah, negeri yang jauh. Ya, perjalanan mungkin seperti tempat kita ini ke Jakarta semisal itu, berjalan kaki Nabi SAW. Sebelum ke Madinah, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ta'if, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ta'if. Falamma nuqidat as-sahifah, ketika dibatalkan as-sahifah, tadi perjanjian yang kemudian mereka orang-orang Banu Hasyim, Banu Muthalib dari kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak boleh untuk diajak bicara, tidak boleh untuk kemudian berjual beli, tidak boleh kemudian menikah sampai mereka mendatangi suatu lembah di situ selama 3 tahun. Kemudian dibatalkan. Ya, dibatalkan ketika sahifah perjanjian ini tadi, lembaran di situ menunjukkan perjanjian tadi dibatalkan, wafaqa mautu Khadijah, bertepatan dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari Munhajar bahwa Nabi sallallahu tidak pernah menikah ketika Khadijah masih hidup. Kemudian beliau mengatakan Munhajar di Fathul Bari, istaghna biha, Nabi merasa cukup dengan Khadijah waktu itu. Jadi bersamaan dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, wa maut Abi Thalib, demikian juga bersamaan dengan meninggalnya Abu Thalib. Dan dia menolong, ini Abu Thalib ini menolong Nabi SAW karena apa? Karena kesukuan Jibiriyah, karena kerabatnya, bukan karena agama. Meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun Nabi memberikan syafaat untuk diringankan siksaannya, tapi dia kekal dalam neraka. Maka itu bersamaan dengan apa? Meninggalnya Khadijah. Demikian juga matinya Abu Thalib. Wa kana bainahuma salas ayyam. Perbedaannya cuma 3 hari saja. Fastadal bala' ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min subai qaumihi. Maka semakin berat cobaan bala' yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang bodoh di kaumnya. Wa abdamu alaih, sebutkan abdamu alaih, yakni istara'u alaih, berani, semakin berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk Islam. Tidak ada lagi yang membentengi. Khadijah radhiyallahu anha membantu Nabi SAW dalam hal apa? Dalam hal yakni menguatkan keimanan dan sebagainya. Bahkan dia juga masuk Islam. Abu Thalib menolong dalam hal apa? Kekuatan. Meninggal, ya. Maka semakin berat ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Faqaraja Rasulullah SAW ila Ta'if, maka Rasulullah SAW beliau keluar ke Ta'if. Lekai yu'wihi, untuk agar mereka membantu Nabi SAW. Jadi Nabi menuju ke Ta'if, suatu daerah di situ, dengan harapan mereka menerima agama Islam, sehingga membela Nabi SAW, menolong Nabi SAW sebagai tempat beliau berteduh. Wayan suruhu, demikian juga menolong Nabi SAW ala qawmihi, menghadapi qawmnya, orang-orang Quraisy. Wayan na'uhu minhum, demikian juga menghalangi mereka, yakni menghalangi Nabi SAW dari bahaya mereka. Wada'ahum ilallah azza wa jalla, demikian juga mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yujibu ila shay'in min alladhi talaba. Mereka tidak mau menjawab, tidak mau menerima Nabi SAW dari suatu pun yang Nabi inginkan. Sudah meninggal pamannya, meninggal istrinya yang beliau cintai. Ya. Maka ternyata tidak mau menerima juga ketika beliau menuju ke Ta'if ini. Wa'adawhu adha adiman, bahkan ya menyakiti Nabi SAW dengan memberikan bahaya yang besar malahan. Lam yanal qawmuhu minhu aksar mimanalu minhu, dia tidak mendapatkan dari kaumnya yang lebih banyak apa yang mereka dapati darinya. Ternyata juga gangguannya lebih berat lagi. Ya, demikian disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Hal seperti ini juga ini boleh disebutkan di sini, yang melengkapi apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Disebutkan di halaman 78 di Zadul Ma'ad jilid yang pertama. Sebutkan oleh Ibnu Katsir, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini keduanya adalah murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah alaihi. Disebutkan di Syadul Ma'ad, wa ba'da dzalika bi asyur mata amuhu Abu Thalib. Maka setelah itu tadi, setelah shahwa tadi dibatalkan, maka beberapa bulan berikutnya meninggal pamannya Abu Thalib, walau sampai wasamanu nasana. Umurnya Abu Thalib waktu itu 87 tahun. Wa bi Syu'ab wulida Abdullah bin Abbas. Di tadi ya, ketika mereka itu mengungsi di namanya Syu'ab tadi, di ketika tidak boleh ini berjual beli dan sebagainya tadi, di situ lahir Abdullah bin Abbas. Fa nal kufar minhu adza shadidan, maka orang-orang kafir pun menyakiti Nabi dengan bahaya yang besar. Tsumma matat Khadijah ba'da dzalika bi yasir, kemudian setelah itu meninggal Khadijah setelah Abu Thalib beberapa saat kemudian. Kalau tadi di dalam fushul tadi ya disebutkan pertama meninggalnya Khadijah, kemudian setelah itu Abu Thalib. Jadi cuma sekitar 3 hari. Kalau di sini disebutkan kebalikannya. Ya apakah ayat? Ya ini hampir mirip. Ya. Fasta da'ad al-kufar lahu, maka semakin berat gangguan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja ila Ta'if, maka keluarlah Nabi SAW ke Ta'if. Itu tak tahun yang ke-10, sebenarnya seperti itu. Ya, sekitar tahun yang ke-10. Huwa wa Zaid bin Harithah, Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah. Di sini disebutkan oleh Ibnul Qayyim namanya yang menyertai Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Yaitu ila Allah Ta'ala, berdakwah kepada Allah Ta'ala. Wa aqama bihi ayyaman falam yujibuh, Nabi tinggal di Ta'if beberapa hari, tapi mereka tidak mau menjawab, tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Wa adauhu, bahkan menyakiti Nabi SAW. Wa akhrajuh, bahkan mengeluarkan, mengusir Nabi SAW. Wa qamu lahu yani wa farajamu bil hijarah, melempar mereka. Mereka melempar Nabi SAW dengan batu-batu. Sampai semua dalam yani Sahih Bukhari waktu itu Nabi mengusap darah ya. Kemudian beliau mengingat nabi-nabi dari orang-orang terdahulu. Kemudian mengatakan bahwa ada Musa Amrun min dzalik. Dalam hadis yang lain, ya Nabi menyebutkan seperti itu. Di kisah yang lain, Musa telah disakiti lebih besar dari ini. Walaupun itu sebagian mengatakan tawadhu Nabi SAW. Maka di sini orang Ta'if melempar Nabi dengan batu-batu. Hatta adamu ka'baihi, sampai ya kedua yakni Ka'ab. Jadi mata kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah keduanya itu. Fansurafa anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun berpaling dari mereka. Raja ila Makkah, kembali ke Makkah. Wa fi tariqihi laqi Abdasan, dan di perjalanan bertemu dengan Abdas An-Nasrani, orang Nasrani. Sebutkan saya adalah sahih. Maka Ibnu Hajar menyebutkan dalam Shobah, Abdas Maula Syaibah bin Rabi'ah, kana Nasraniyan, seorang Nasrani min ahli Ninawi. Ya. Suatu daerah dekat Musil. Laqi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Thaif, fa'ama Nabi, bertemu dengan Nabi di Thaif dan beriman. Ya, dan kisahnya adalah masyhur. Maka Nabi pun setelah diusir, dilempar sampai berdarah, beliau menuju Mekah, bertemu dengan Abdas, seorang Nasrani. Fa'ama Nabi beriman wa shadaqahu dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi tariqihi aidan bin Nakhlah surifa ilaihi nafarun min al-jin. Masyaallah. Jadi yang ada di sebagian buku-buku lebih lengkap apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di bukunya. Dan di situ ada buku yang lain tentang masalah ini panjang lebar. Maka waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati jalan di Nakhlah, di suatu pohon kurma, surifa ilaihi, ditampakkan, dipalingkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekelompok dari jin, sat'atun, tujuh jin, min ahli nasibain, nasibin, dari ahli nasibin, ya, nasibin khatamat atau jin nisbah. Pastama Al-Qur'an wa aslamu, mereka mendengar Al-Qur'an dan masuk Islam. Ya, disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Semua di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Na perlu mendengar jenis dalil Al-Qur'an para mahdzuru qalu an situ. Wa bi tariqi tilka asrallahu ilaihi malakal jibal. Di jalan itu juga Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat gunung. Ya amaru bi ta'atihi. Allah perintahkan malaikat ini untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudbiqu ala qaumihi ahsabai Makkah. Ya, untuk dijatuhkan terhadap kaumnya itu batu-batu, kayu-kayu, tempat-tempat yang ada di Mekah. Ahsabai, ini Ahsabai ini wa huma jabalah, dua gunung. In arada kalau mau. Ini demikian. Kemudian disebutkan di situ hadis la bal as ta'ni bihim la'allah yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yusyriku bihi syai'an. Nabi malah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, yani jangan mereka dilempar dengan apa, dengan batu-batu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka ini man ya'buduhu, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Demikian juga Nabi berdoa waktu itu, Allahumma ilaika asyku, walaupun di sini adalah doa. Ya, demikian. Sumada kala Makkah fi jiwari Mut'im bin Adi. Kemudian Nabi masuk ke Makkah setelah diusir oleh orang-orang Taif ini di samping Mut'im bin Adi. Ini di tempatnya Mut'im bin Adi. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir ini. Sebutkan di sini faraja anhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan di sini fusul. Faraja anhum, maka Nabi pun kembali dari mereka. Wadakla Makkah fi jiwar Mut'im bin Abi bin Naufal bin Abi Manaf, seperti perkataan Ibnu Qayyim tadi. Kemudian Nabi pun masuk negeri Mekah di jiwar, di tempatnya Mut'im bin Abi bin Naufal bin Abi Manaf, Abdi Manaf. Waja'ala yad'u ila Allah azza wa jalla, maka Nabi pun mengajak, ya, kepada Allah azza wa jalla, ini mendakwahi. Fa aslama Tufail bin Amr ad-Dausi, masuk Islam Tufail bin Amr. Ya. Wada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala Allah lahu ayah. Kemudian Allah berdoa. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia ini. Untuk Allah menjadikan bagi Tufail ini ayah, tanda. Nah, di sini dhaif, ya, sunan dhaif. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam Mu'dalan, ya, terputus secara berurutan. Dhaif. Dan mu'alaf disebutkan oleh Imam Bayhaqi juga. Kisah ini doi. Faja'ala Allah fi wajhi nuran, maka Allah menjadikan di wajahnya itu cahaya. Faqala, maka berkata Tufail ini, ya Rasulullah, akhsha ayyakulu hadha muslah. Wahai Rasulullah, aku takut untuk mereka mengatakan ini adalah muslah. Ini seperti suatu yang dipotong-potong. Ya. Faja'alahu fasara nur fi sautihi, maka Nabi pun mendoakan. kepada Tufail ini, maka jadilah cahaya itu di saud, yakni di cemetinya. Jadi tadi dhaif. Fahuwal ma'ruf bi dzinnur, maka dia dikenal dengan yang memiliki cahaya. Wada Tufail qaumahu ila Allah, kemudian Tufail ini mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Islam. Fa aslama, masuk Islam. Ba'duhum sebagiannya, wa aqama fi biladih. Kemudian Nabi pun di ini di tempatnya ini. Yani Tufail ini wa aqama fi biladih. Dia pun tinggal di tempatnya ini, di negerinya ini. Falamma fatahallahu 'ala rasulihi Khaibar, ketika Allah SWT membuka untuk Rasulnya itu Khaibar, ini dimenangkan Khaibar menjadi miliknya kaum muslimin. Ini ketika nanti Nabi sudah hijrah ke Madinah. Qadima bihim fi nahwi min salmanin baitan. Maka kaumnya ini datang bersama dengan Tufail ini ya kepada Nabi SAW sekitar 80 orang, 80 rumah. Ya, 80 rumah mendatangi Nabi SAW. Jadi demikian. Kisah berikutnya akan disebutkan Isra' al-Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini semana pun juga sebenarnya ada sebenarnya.